Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. Ikhwan fi din wa hada fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita menyambung pembahasan kita yaitu hadis yang ke-11 berbicara tentang tiga hal yang diridhoi oleh Allah dan tiga hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum, walhamdulillah sering kita dengarkan pembahasan-pembahasan yang ada secara rincinya ataupun globalnya. Kemudian barakallahu fikum kita akan bahas tiga hal yang tidak disenangi atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama barakallahu fikum, kasratus sual. Banyak meminta atau banyak bertanya. Nabi kita Muhammad alaihi assalatu wassalam barakallahu fikum telah menyatakan dalam sebuah ataupun dalam salah satu sabda beliau terkait dengan syariat Islam bahwa segala sesuatu dari syariat ini telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam hadis yang ke-30 dari sahabat Abu Tha'labah Jurthum Ibn Nashir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Inna Allah ta'ala farada fara'ida fala tudayyuha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan beberapa kewajiban. Fala tudayyuha, jangan kalian sia-siakan. Wa hadda hududan fala ta'taduha, Allah pun telah menentukan batasan-batasan untuk kalian, maka kalian jangan melampauinya. Wa harrama asya'a fala tantahiquha, Allah juga telah mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian kerjakan apa yang Allah haramkan tersebut. Wasakata an asya'a rahmatan lakum ghairan nisyanin. Dan Allah Subhanahu wa taala diam dari banyak hal sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena ia lupa. Fala tabhasu anha, jangan kalian mencari-cari anha, tentang hal tersebut. Barakallahu fikum. Jadi yang sudah dijelaskan oleh Allah, misal halal itu sudah jelas. Yang sudah diharamkan oleh Allah sudah jelas. Barakallahu fikum. Yang telah ditentukan garisnya juga sudah jelas. Tidak perlu barakallahu fikum kita mencari apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak membahasnya. Maksudnya apa? Ketika Allah tidak membahasnya berarti hal itu apa? Sesuatu yang diperbolehkan. Seperti halnya barakallahu fikum di dalam syarat kita dalam bab usul ada 5 hal ahkam, ada 5 hukum, wajib, mustahab, haram, makruh, dan terakhir apa? Mubah. Bila kita sudah tahu 4 hal ini barakallahu fikum, 4 hal ini, makruhnya paham, haramnya paham, barakallahu fikum. Kemudian apa? Yang halal paham, yang mustahab, yang diperintah paham, yang disenangi paham. Kita semua sudah paham barakallahu fikum misal hal tadi. Maka ketika ada satu hal, ada satu hal tidak masuk dalam empat hal ini, berarti apa ini? Mubah. Jangan kita kemudian kait-kaitkan dengan banyak hal. Perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasaqata an asya'a rahmatan lakum. Allah Subhanahu wa taala diam dari satu hal ataupun asya dari banyak hal itu sebagai rahmat bagi kalian. Bukan karena Allah itu lupa. Bukan karena Allah itu lupa. Oh, ini belum masuk dalam pembahasan syariat. Tidak, barakallahu fikum. Ghairan nisyan. Bukan karena Allah lupa. Nah, halal jelas, haram jelas. Kaidahnya sudah jelas. Mau berbicara tentang tijarah, kaidahnya jelas. Jual beli, kaidahnya jelas. Mau berbicara tentang makanan dari daging, kaidahnya sudah jelas. Barakallahu fikum. Muamalah yang disebutkan sudah jelas. Oleh karena itu Allah mengatakan apa? Dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sudah sempurna agama kita. Sudah sempurna agama kita. Pernah barakallahu fikum Rasulullah alaihi salatu wasalam. Beliau alaihi salatu wasalam barakallahu fikum. Berbicara seputar haji. Bahwa haji itu adalah satu kewajiban dari kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada umat manusia. Tayyib barakallahu fikum. Ketika Rasulullah SAW berbicara tentang haji, ada seorang sahabat bertanya, "Afi kulli amin ya Rasulullah, apakah kewajiban haji itu setiap tahun wahai Rasulullah?" Jadi Rasul berbicara tentang apa? Wah, haji itu wajib. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang bertanya, apa setiap tahun wahai Rasulullah kewajiban itu? Rasul berbicara tentang setiap tahun enggak? Tidak kan? Beliau berbicara tentang haji itu hukumnya wajib. Beliau tidak berbicara barakallahu fikum sekali dalam seumur hidup atau dua kali dalam seumur hidup atau setiap tahun haji itu ditunaikan. Beliau tidak berbicara itu. Yang jelas beliau berbicara bahwa haji itu hukumnya wajib. Tiba-tiba ada seorang sahabat bertanya, "Afi kulli amin ya Rasulullah, apakah haji itu kewajiban setiap tahun ya Rasulullah?" Angkara Nabiyyu alaihi salatu wasalam. Rasulullah alaihi salatu wasalam kemudian mengingkari pertanyaan tersebut. Kemudian faqala Nabi alaihi salatu wasalam, "Lau qultu na'am." Kalau seandainya aku jawab pertanyaan tadi dengan kata iya, maka haji itu akan wajib bagi setiap muslim setiap tahunnya. Naam la wajib. Maka haji itu akan wajib setiap tahunnya. Wala mastata'tum, dan kalian tidak akan mampu untuk menjalankannya. Tsumma qala dzaruni ma taraktukum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sudah biarkan apa yang telah aku biarkan. Biarkan apa yang telah aku biarkan. Enggak usah diperdalam, enggak usah ini dan segala macamnya. Tapi perlu kita ingat barakallahu fikum, dalam agama kita itu ada kaidah untuk barakallahu fikum menyimpulkan satu ahkam, menyimpulkan hukum. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh barakallahu fikum MTA. Ya, karena tikus tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis tentang haramnya, berarti tikus itu halal. Kucing tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan barakallahu fikum secara khusus dalam Al-Quran tentang haramnya, berarti kucing itu halal. Halal bagi siapa? Ya bagi yang siapa yang mau makan. Ya subhanallah barakallahu fikum. Kelewatan. Di dalam apa? Mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Nah, kita tidak demikian barakallahu fikum. Kita kelewatan dalam menyikapi, dalam memahami hadis tadi, terjatuh dalam kemungkaran. Barakallahu fikum. kita berusaha ingin mencari tahu dengan banyak bertanya tentang hal-hal tadi barakallahu fikum juga apa? Kelewatan. Disebutkan barakallahu fikum di antara hal yang membinasakan umat sebelum kita, innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang dari sebelum kalian adalah barakallahu fikum banyaknya pertanyaan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, perselisihan mereka, penyelisihannya mereka terhadap siapa? Nabi-nabi mereka. Banyak bertanya kepada nabi, kemudian apa? Setelah bertanya, menyelisihi ataupun meninggalkan apa yang telah mereka ketahui. Barakallahu fikum. Ini hal yang sangat mengerikan bagi kita. Hal itu betul-betul kata Rasulullah SAW sebagai sebab binasanya orang-orang sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-101. Barakallahu fikum tentang larangan untuk banyak bertanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang banyak hal anasya. Kalau nanti jelas bagi kalian, tiba-tiba hal itu akan barakallahu fikum jelek bagi kalian. Dijelaskan oleh Imam Al-Kathir rahimahullah taala, wa dhahirul ayah. Ayat ini menjelaskan nampaknya adalah annahyu 'anil su'ali 'anil asya' allati idza alima bi asasu sa'athu fal aula al-i'rad 'anha wa tarkuha. Dari ayat ini barakallahu fikum jelas bahwa dilarang seorang itu bertanya tentang hal-hal yang kalau dia tahu nantinya justru menjadi bikin jelek bagi dirinya. Kalau dia tahu nanti apa? Menjadi kejelekan bagi dirinya. Maka hendaknya al-aula al-i'rad. Lebih baik dia itu berpaling. Wa tarkuha dan meninggalkannya. Barakallahu fikum. Jadi betul-betul hal ini harus kita perhatikan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'zamul muslimina jurman." Dosa yang paling besar yang dilakukan oleh seorang muslim adalah man sa'ala an syai'in lam yuharram fahurrima min ajli mas'alatihi. Yaitu tentang pertanyaan yang datang dari dia tentang sesuatu yang sebelumnya tidak diharamkan, kemudian diharamkan karena sebab pertanyaannya. Karena sebab pertanyaannya. Barakallahu fikum. Dalam muamalah duniawiyah, barakallahu fikum, dalam masalah-masalah diniyah sama. Dalam masalah duniawiyah, dalam masalah diniyah sama. Misal barakallahu fikum, yang sering terjadi kalau pada santri PR, carilah dalil tentang masalah A. Coba, yang dipahami oleh panjenengan apa? Carilah dalil tentang masalah A. Berarti barakallahu fikum yang dimaksudkan dari perintah ini? Sudah cari dalil aja. Dapat satu ya satu, dapat dua dua. Kayak gitu kan? Sering barakallahu fikum muncul satu atau dua. Paham enggak pertanyaannya? Tiba-tiba lantas satu atau dua. Ya ustaznya enak aja dua. Padahal kalau enggak ditanya berapa? Satu. Kalau enggak ditanya sah? Satu. Tapi karena ada pertanyaan jadi dua. Ya seperti ini barakallahu fikum maksudnya. Dalam masalah-masalah duniawi juga demikian. Dalam masalah duniawi juga demikian. Misal dalam masalah jual beli, ada seorang beli barang, ini saya mau jadi langganan, saya minta korting, ya udah saya korting, sekian. Sudah mafhumnya barakallahu fikum dari penjual ini adalah orang ini akan mengkorting terus. Tiba-tiba muncul pertanyaan, ini nanti setiap saya kulakan, nanti akan muncul lagi jawaban, ya kita lihat nanti gimana. Kenapa muncul jawaban, ya kita lihat nanti gimana? Karena sebuah pertanyaan. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, dibiarkan begitu saja, maka akan pada kondisi awal akan mendapat diskon. Kecuali nanti pas akad, mau akad tanya, harga masih sama kan? Atau yang semisalnya barakallahu fikum. Dalam muamalah-muamalah seperti ini kita juga apa? Tidak dianjurkan untuk banyak apa? Bertanya. Dengan banyaknya bertanya barakallahu fikum akan ribet. Muncul permasalahan-permasalahan sifatnya detail. Permasalahan-permasalahan sifatnya detail. Tapi di saat tidak muncul permasalahan, tidak muncul pertanyaan, maka sifatnya global saja. Seorang bekerja di bangunan, saya inginkan demikian, sudah garap aja. Kalau ternyata tiba-tiba ada komplain, loh, ini kok kurang tinggi, loh kan cuma sebatas apa? Seperti itu. Tapi kalau ditanya ini tingginya berapa, ini lebarnya berapa, semuanya keluar. Kasratu soal. Tapi ketika dengan ghalib secara umum sudah dipahami, maka barakallahu fikum kita ambil secara ghalibnya saja, secara umumnya saja. Maklum hal seperti itu sudah. Dengan memperbanyak pertanyaan barakallahu fikum lebih seringnya menyulitkan perjalanan kita. Saya kasih contoh barakallahu fikum. Ada seorang, dia berdagang bensin di pinggir jalan. Kemudian dia bertanya kepada seorang ustaz ataupun alim, "Ustaz, saya kalau jual bensin di pinggir jalan hukumnya apa?" Jawabannya apa? Halal gitu kan? Boleh. Kalau yang beli pas hari Ahad, kayaknya rata-rata orang mau ke tempat-tempat yang haram, Ustaz. Ada yang ke gereja, ada yang mungkin mau pacaran, ada tempat ikhtilat. Maka akan muncul jawaban, sudah jangan jualan di hari Ahad. Kalau saya jualannya sore, saya gak bisa hadir taklim. Ya sudah, jangan jualan sore. Akhirnya barakallahu fikum bisa gak dia jualan? Tidak bisa dia jualan. Kenapa? Yang sebelumnya halal boleh, akhirnya apa? Beragam dia. Lah kan saya bingung. Ya bingungnya itu bukan karena apa? Bingung. Tetapi karena dibikin bingung. Ya namanya jual beli, hukum asalnya apa? Halal sudah. Siapa yang mau beli barang kita silahkan. Tidak barakallahu fikum berdalam-dalam dalam masalah apa? Jual beli. Saya mau jual bensin. Pasang bensinnya barakallahu fikum. Datang pembeli. Mau kemana? Saya mau ke laut. Ngapain? Saya mau jalan-jalan. Oh maaf, saya gak jual kantor. Gak mungkin seperti itu kan? Mau pembeli lagi datang, mau kemana? Saya mau gereja. Oh maaf, saya gak jual panjenengan. Ini namanya barakallahu fikum tadakhul fi umurin nas, terlalu berlebihan di dalam masuk ke ranah pribadi manusia. Mau jual rumah, siapa yang beli? Pak Kiai. Misal barakallahu fikum. Mikir dia. Ini nanti dibuat tuh gini, nanti dibuat ini, nanti dibuat ini. Semua dipikir, dihitung sama dia. Jangan-jangan nanti gara-gara saya lingkungan ini seperti ini. Jangan-jangan karena jual beli saya. Sudah, gak akan laku barang itu dijual. Yang beli siapa? Yang beli nantilah, nunggu ihwah. Yang beli. Setelah ketemu ihwah, tawar-menawar. Duh, kayaknya saya kurang cocok dengan ihwah itu. Takutnya ihwah ini kurang bagus dalam muamalah dengan masyarakat. Nanti merusak dakwah nanti. Kira-kira barakallahu fikum pas ya. Ini namanya apa? Kasratus su'al. Yang demikian ini barakallahu fikum ma yasluh. Tidak diperkenankan. sesak hidup kita barakallahu fikum kalau sudah apa? Dengan hal-hal seperti zahirnya sajalah. Kita lihat secara umum saja. Barakallahu fikum. Kalau kita sampai pada kondisi tadi barakallahu fikum, akan muncul was-was dalam hidup kita. Yang akhirnya kita itu terbenteng, terpagar muamalah dengan satu pihak saja. Satu orang saja. Yang akhirnya barakallahu fikum sulit bagi kita untuk melakukan ibadah. Sulit bagi kita untuk melakukan ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam salah satu sabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Para sahabat yang beriman terhadap Allah dan hari akhir, hendaknya dia diam, hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Dia pikir, apa ini maksud dengan perkataan yang baik? Qala Allah, qala Rasul. Satu jawabannya. Yang kedua, berbicara ini. Yang ketiga, terus akhirnya dia menjadi seorang insan yang sangat pendiam. Orang kalau sudah sangat pendiam, barakallahu fikum, nyaman enggak di sebelahnya? Enggak akan nyaman. Pertamu ke rumahnya bisa jadi disukin apa namanya barakallahu fikum minum, sukin snack, diam-diaman. Pernah barakallahu fikum hasal terjadi. Khabar min athiqah. Berita dari orang yang bisa dipercaya. Orangnya pendiam. Si A pendiam. Si B juga pendiam. Si B main ke tempat si A. Barakallahu fikum. Sama-sama pendiam. Dia datang, nyapa, segala macam, duduk, diam. Akhirnya sama istri si A dikasih buku. Sudah baca masing-masing. Padahal apa? Bertamu, baca masing-masing. Selesai baca pulang mereka. Barakallahu fikum. Karena apa? Pendiam. Balas Syekh Muhammad Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan apa yang dimaksud dengan barakallahu fikum. Falyaqul khairan liyasmut, hendaknya dia berbicara yang baik atau diam. Khairan di sini barakallahu sifatnya sangat luas. Khair, kebaikan dari urusan dunia dan kebaikan dari urusan akhirat. Bahkan seorang insan berbicara dengan tamunya terkait dengan urusan-urusan dunia mubah barakallahu fikum. Bercerita sana sini, cerita perihal hal, cerita segala macam, cerita sifatnya umum. Tidak membahas sama sekali urusan din. Tidak berbicara tentang urusan agama sama sekali. Berbicara layaknya umum nas, keumuman manusia barakallahu fikum. Itu pun dikatakan dengan khairon, kebaikan. Kenapa? Karena dengan dia berbicara tadi, ziarahnya saudara dia, pertamunya saudara dia menjadi apa? Hangat suasananya. Hanya sebatas cerita. Orang pinggir laut cerita tentang laut. Orang pinggir sungai cerita tentang sungai. Orang kota cerita tentang suasana kota. Barakallahu fikum. Itu khairan, kebaikan. Kenapa barakallahu fikum? Sebagai jamuan bagi orang yang datang sebagai tamu. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Syarah Arba'in Nawawiyah. Sifatnya sangat umum barakallahu fikum. Sehingga kita harus paham betul apa yang dimaksud dengan kasratus soal. Banyak bertanya. Mempertanyakan ini itu dan segala macamnya. Secara khusus banyak bertanya. Ya, soal di sini bermakna dua, bertanya dan meminta. Bertanya dan meminta. Yang pertama, kalau kita berbicara meminta amwalun nas, harta manusia, harta orang. Sebenar-benar kita meminta harta orang barakallahu fikum. Ini sesuatu yang sayyi, sifatnya sangat jelek. Syekh Rabi' hafizahullah taala menjelaskan, "An-nahyu 'an kathratis su'al wa huwa yashmal su'alun nas ma fi aydihim minal mal wa ghairi." Larangan untuk banyak bertanya ataupun meminta, ini mencakup meminta kepada manusia apa yang mereka miliki dari harta. Wa inzalu hajatihi bihim. Dan kebutuhannya itu seakan-akan disandarkan, dipasrahkan kepadanya. Wa hadza la yaliku bil muslim alladhi yuridu Allah lahu ayakuna azizan syarifan. Yang demikian ini barakallahu fiikum tidak layak bagi seorang muslim yang ia ingin Allah itu ataupun Allah menginginkan baginya untuk menjadi orang yang mulia. Barakallahu fiikum. Fasu'alun nas muharramun fil asli. Meminta kepada orang itu hukumnya haram. Meminta kepada orang itu hukumnya haram. Wala yajuz ila fi halid darurah. Tidak boleh kecuali pada kondisi yang sangat terpaksa. Barakallahu fikum. Kita meminta kepada orang, amwalun nas, mengemis atau meminta sesuatu, kata Syekh Rabi, hafizahullah taala, hukum asalnya itu haram, bukan mubah. Hukum asalnya itu haram. Kecuali memang kondisinya itu darurat. Artinya memang kita tidak punya sama sekali. Kita tidak punya sama sekali. Kita memang butuh. Maka yang demikian itu baru boleh. Tapi kalau kita bisa mandiri, kita bisa melakukan sendiri barakallahu fikum, maka paling baik adalah kita melakukan sendiri. Kenapa demikian dikatakan sebagai haram? Karena wa fi su'alil makhluq bila darurah thalathu mafasid. Meminta kepada makhluk, kepada selain Allah, pada kondisi yang tidak terpaksa, itu ada tiga kejelekan. Yang pertama, mafsadatul iftiqar ila ghairillah wa hiya nau'un minasyirki. Yang pertama adalah al-iftikar ila ghairillah. Punya ketergantungan kepada selain Allah. Wa hiya nau'un minasyirk. Dan itu adalah salah satu dari jenis kesyirikan. Al-iftikar, dia betul-betul ketergantungannya itu kepada selain Allah. Merasa selalu merasa butuh kepada siapa? Selain Allah. Padahal manusia itu hukum asalnya harus iftikar kepada siapa? Allah. Bersandar hatinya itu kepada siapa? Allah. Segala sesuatu, segala kebutuhannya itu harus kepada Allah. Kalau suka meminta sebentar-sebentar minta tolong, sebentar-sebentar minta sebentar, sebenarnya ini barakallahu fikum, seakan-akan dia lupa kalau dia punya zat Razzaq yang memiliki barakallahu fikum sesuatu yang sangat melimpah dan sangat pemurah. Barakallahu fikum. Dia punya Allah yang akan selalu memberi apa yang dia butuhkan. Tetapi ketika dia lupa, ketika dia mintanya selalu kepada orang, punya kebutuhan hajah ini langsung orang, punya hajah ini langsung orang, tidak berdoa kepada Allah, tidak berusaha terlebih dahulu, langsung minta. Demikian barakallahu fikum. Dia punya ketergantungan yang sangat berat terhadap siapa? Manusia tadi. Gambaran saja barakallahu fikum, kalau anak kecil yang belum punya kemampuan apa-apa, dia akan selalu menyandarkan kebutuhannya kepada siapa? Orang tuanya. Nah, kita kalau kondisinya sampai seperti itu, selalu menyandarkan kebutuhan kita kepada orang, tidak mandiri barakallahu fikum, ya subhanallah, ini bisa jatuh kepada kesyirikan nantinya. Yang kedua barakallahu fikum, dari kerusakan yang ada, idza'ul makhluq al mas'ul wa hiya na'un min dzulmil khalq. Barakallahu fikum. Melakukan gangguan atau kejelekan kepada makhluk yang dimintai. Dan ini adalah salah satu dari jenis kezaliman terhadap makhluk. Barakallahu fikum. Orang kalau diminta pertama tidak punya kemampuan, ya asik-asik aja ngasih barakallahu fikum. Tapi kalau sudah jadi langganan, waduh, orang ini datang langsung apa? Terbayang, duh, arep njaluk apa ge wong. Ya kalau kita misal punya kios barakallahu fikum, tiap punya langganan pengemis, sudah jam 9 sebentar lagi datang. Kayak jadwalnya itu apa? Rutin sekali barakallahu fikum. Aduh, orang ini datang. Ya kalau pertama ngelihat kan kasih, kedua, ketiga, keempat kalau sudah jadi langganan barakallahu fikum udah idza. Mah mengganggu. Walaupun dia tidak mengganggu hartanya, misal lah paling sewu rongewu, enggak ganggu hartanya. Tapi apa? Perasaannya itu sudah apa? Terganggu, sudah tidak nyaman, sudah tidak ini dan segala macamnya. Atau minimalnya barakallahu kalau dia datang itu sudah suudzon. Padahal dia datang bawa apa? Sesuatu mau dikasihkan. Tapi karena sudah jadi langganan datang setiap datang ke situ cuma apa? Karena butuh, karena ini dan segala macamnya. Pada kedatangan yang ke-10 kali dia bawa sesuatu hadiah untuk siapa? Yang selalu dimintai. Tapi karena saking pahamnya digedor-gedor enggak buka. Dodok-dodok pintunya enggak buka. Ada orangnya di rumah, tapi karena malas nemu nih. Padahal bawa apa? Oleh-oleh. Barakallahu fikum. Seperti itu kondisinya mana? Idza melakukan barakallahu sesuatu yang mengganggu, menyakiti dan seterusnya. Yang ketiga adalah adzulli ghairillah. Punya kerendahan di hadapan selain Allah. Dia itu merendah di hadapan selain Allah, Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang selalu membantu dirinya itu seakan-akan di sosok yang sangat istimewa. Sangat mulia. Dia merendahkan, dia merasa dirinya itu rendah di hadapannya. Barakallahu fikum. Kebanyakan orang kita kalau sudah punya hutang budi dan banyak, maka barakallahu fikum perkewuh. Perkewuh. Makanya barakallahu fikum seorang dai mestinya tidak banyak hutang budi kepada siapa? Orang lain. Kenapa demikian barakallahu fikum? Nanti kalau pas dia harus barakallahu fikum apa? Dinasihati. Aduh. Nanti kalau saya nasihati, nanti kalau saya ini, nanti kalau saya itu segala macamnya, akhirnya barakallahu fikum kerendahan ini menyebabkan dia melakukan sesuatu yang terlarang. Apa itu? Barakallahu fikum. Sesuatu yang terlarang. Tidak mau menasihati saudaranya di saat saudaranya melakukan sebuah kesalahan. Yang selalu memberi kebaikan kepada dirinya terjatuh dalam riba. Jelas riba barakallahu fikum. Diem aja. Kenapa enggak dinasihati? Ya nanti kalau saya nasihati, ya ya terus seperti itu barakallahu fikum. Dai punya kondisi seperti itu, hancur dia. Harus punya jiwa besar. Ya, antum semua kan doa ila Allah. Menyampaikan dakwah kepada siapa? Dakwahnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan porsinya masing-masing. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Contoh barakallahu fikum di pasar ya dengan teman di pasar. Di tempat kerja ya teman dengan teman di kerja. Dengan tetangga ya seperti itu. Barakallahu fikum. Kepada tetangga enggak mau nasihati, kenapa tetangganya sangat terlalu baik. Terlalu baik. Nanti kalau saya nasihati terkait dengan ini segala macam tersinggung, nanti enggak jadi baik lagi. Perkewuh muncul. Yang demikian barakallahu fikum tidak, jangan sampai ada. Jangan sampai ada. Saya pernah mendapatkan pembahasan barakallahu fikum. Seorang qadhi, apa itu qadhi dalam bahasa kita? Hakim gitu ya. Yang dalam persidangan apa? Untuk memutuskan keputusan. Hakim benar ya. Seorang hakim itu tidak diperkenankan untuk menerima hadiah. Ketika dia ke pasar mendapatkan diskon, diskonnya enggak boleh diambil. Kenapa barakallahu fikum? Hah? Berat sekali jadi seorang qadhi. Bermudah-mudahan menerima hadiah. Ke pasar, barakallahu fikum, jalan belanja, mau beli didiskon terus. Ini barakallahu fikum, nanti kalau ada masalah, ya, kalau ada masalah akan apa? Berat hati untuk apa? Adil. Duh, orang itu selalu baik sama saya ya. Berat hati untuk berbuat adil. Barakallahu fikum. Seperti kondisinya. Bagaimana menjadi seorang qadhi yang selalu netral? Di antaranya adalah mengkondisikan diri untuk seperti itu. Barakallahu fikum. Netral itu sesuatu sangat berat. Punya kedekatan, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fa'dilu walau kana dzakurba. Berbuat adillah walaupun kepada orang yang sangat dekat dengan dirimu. Kondisi sangat berat, barakallahu fikum. Nah, kasratus su'al tadi itu sesuatu yang sangat membahayakan bagi seorang insan. Dampaknya semuanya negatif. Dampaknya semuanya negatif. Hukum asalnya terlebih lagi. Bukan hukum apa, hukum asal meminta kepada orang boleh selama tidak berlebihan, tidak. Kata Syarabi, haram kecuali yang memang ada kondisi yang mendesak. Jiwa mandirinya seorang muslim sunni salafi harus seperti itu. Kalau saya bisa sendiri, kenapa saya minta tolong? Kalau saya bisa sendiri, kenapa saya harus minta tolong? Saya bisa mengambil air minum sendiri, barakallahu fikum, memungkinkan. Kenapa saya harus minta tolong, Mas, tolong ambilkan air minum? Saya bisa mengangkat barang itu sendiri. Kenapa tiba-tiba saya harus minta tolong? Terlalu manja, terlalu ini dan segala macam. Didikan seperti itu barakallahu harus ada di dalam keluarga kita. Jangan sampai barakallahu fikum putra putri kita terdidik untuk apa? Punya ketergantungan dengan orang. Punya ketergantungan dengan orang tua yang sangat memanjakan. Kita sering mendengarkan barakallahu fikum orang tua mengatakan, kalau dalam sudah cerita dalam dunia pendidikan, sudah tolonglah. Kalau anak saya salah, saya kasih tahu. Jangan dihukum dulu karena saya tidak pernah memarahi anak saya. Saya tidak pernah menghukum anak saya tidak pernah memukul anak saya. Salah pendidikan seperti itu barakallahu fikum. Salah besar. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk memukul anak. Muru auladakum bis-shalah wa abnau sab'in wadribuhum, perhatikan. Perintah anak kalian untuk menunaikan salat ketika sudah umur 7 tahun dan pukullah anak tersebut ketika dia meninggalkan salat dan sudah berumur 10 tahun. Artinya barakallahu fikum, kalau memang butuh anak itu untuk ditegur, bahkan butuh untuk dikerasi, enggak masalah. Yang penting jangan sampai mendzaliminya. Yang penting jangan sampai mendzaliminya. Barakallahu fikum. Kasratus su'al, banyak bertanya tentang banyak meminta kepada orang. Bagaimana barakallahu fikum, kita misal di dalam dunia dakwah kita sering dipaparkan himbauan ta'awun. Sebentar ini Cilacap himbauan ta'awun, pembebasan tanah, himbauan ta'awun, pembangunan dan segala macamnya, barakallahu fikum. Soal ini, permintaan ini bukan lisaks, bukan untuk pribadi seseorang. Yang dibahasnya adalah seorang pribadi meminta kepada pribadi yang lain. Tetapi kalau ini sifatnya untuk mujtama, barakallahu fikum, kepentingan kaum muslimin secara umum, yang namanya dakwah, barakallahu fikum, bukan tanggung jawabnya person, bukan tanggung jawabnya siapa? Satu orang, seorang dai misalnya, tidak. Atau bukan tanggung jawab seorang pengurus. Pengurus dalam kegiatan dakwah itu yang bertanggung jawab, bukan. Tetapi tanggung jawabnya setiap individu muslim. Himbauan tahun itu sifatnya mengingatkan, menggugah hati, memberitahu kalau di situ ada kesempatan untuk amaliyah jariah. Orang muslim mau beramal jariah bingung mau kemana ini. Kalau ada himpunan tahun kan tahu, oh di sana tuh tempat ladang barakallahu fikum sedekah jariah. Dan alhamdulillah barakallahu fikum tempat-tempat kita, asatidzah kita di dalam menghimbau tahun itu bukan sesuatu yang sifatnya untuk ikhtar, memperbanyak barakallahu fikum apa? Sifatnya harta, memperbanyak menyimpan saldo dan segala, tidak. Karena memang kondisi sangat membutuhkan. Dihimbau untuk tahun. Ketika sudah tidak membutuhkan, ditutup. Selesai. Himbauan tahun ditutup. Karena kebutuhan telah terpenuhi. Seperti itu barakallahu fikum. Beda. Beda. Ini gimana Rasulullah SAW melarang kita untuk kasratu soal. Sebentar-sebentar himbauan tahun. Sebentar-sebentar himbauan tahun. Ini kasratu soal kan. Sebulan. Hampir setiap pekan dihimbau terus. Tidak barakallahu yang berbeda ahkamnya. Berbeda hukumnya. Itu pun sifatnya himbauan, mengingatkan, memberitahu. Kalau di sana ada ladang sedekah jariah. Diberitahu di sana ada sedekah jariah, bukan datang minta ke personal, ke B dan segala macamnya untuk pribadinya. Dan barakallahu fikum dikarenakan tidak membutuhkan, tidak, karena memang kondisinya sangat membutuhkan. Pernah kan Rasulullah SAW datang seorang sahabat sangat membutuhkan hajah. Tiba-tiba Rasulullah SAW berbicara di hadapan khalayak barakallahu fikum, siapa yang membantu kepada saudaranya. Kemudian semuanya diam, belum ada yang memberikan. Tiba-tiba ada yang memberikan. Setelah itu apa? Sahabat-sahabat yang lain pada memberikan. Banyak sekali hikmah dari ataupun faedah yang diambil dari hadis tadi, kisah tadi. Ada himbauan tahun dari Rasulullah SAW kepada para sahabat-sahabatnya untuk membantu saudaranya yang memiliki apa? Hajat kebutuhan. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah meminta untuk pribadinya. Untuk pribadinya tidak. Ini barakallahu fikum. Hal yang harus kita pahami. Kasratus soal memperbanyak apa banyak ataupun sering mah meminta. Atau yang kedua barakallahu fikum adalah soal di sini pertanyaan. Soal di sini pertanyaan. Banyak dari para ulama barakallahu fikum. Contohnya adalah Al-Imam Malik rahimahullah taala. Ketika beliau ditanya tentang soal sekian puluh hadis, sekian puluh pertanyaan, sekian 40 atau 30 yang dijawab cuma berapa? 2 atau 3. Bayangkan barakallahu fikum. 30 pertanyaan, 40 pertanyaan yang dijawab cuma 1%-nya. Atau barakallahu fikum tidak sampai pada setengahnya. Tidak sampai pada setengahnya. Mendidik muridnya supaya tidak bermudah-mudahan untuk apa? Wah, bertanya ini di segala macamnya. Didengarkan, dikaji dari kajian-kajian beliau. Kemudian barakallahu diamalkan apa yang sudah dipahami. Dijalankan apa yang sudah dimengerti. Kalau itu perintah dikerjakan, kalau itu larangan ditinggalkan. Masya Allah, luar biasa. Dan terkadang barakallahu fikum, pertanyaan-pertanyaan itu sesuatu yang tidak disenangi oleh guru-guru kita. Sesuatu yang tidak disenangi oleh guru-guru kita. Tapi kalau kita hadir daurah barakallahu fikum, terkadang yang paling asik adalah apa? Sesi tanya jawab. Itu waktu paling apa? Waktu paling asik. Poin-poinnya A, B, C dan segala macamnya barakallahu fikum. Terkadang pula barakallahu fikum kita dapati asatidzah kita di saat mengisi daurah tidak pernah membuka sesi tanya jawab. Langsung tutup, subhanallah, selesai. Tinggalkan majelis. Pendidikan bagi putra-putranya, putra-putrinya, kepada tulabnya, bagi para hadirin, terkait dengan apa yang disabdakan oleh siapa? Rasul alaihi assalatu wassalam. Tidak semua guru kita barakallahu fikum nyaman untuk ditanya. Tidak semuanya. Kondisinya harus dilihat, waktunya harus dilihat, dan segala macamnya. Kalau kita barakallahu fikum bertanya kepada para masyayikh, diungkapkan dengan kalimat lau samahtum, seandainya engkau perbolehkan saya mau bertanya. Luar biasa barakallahu fikum. Karena jawaban dari pertanyaan itu akan menjadi fatwa. Akan menjadi fatwa, akan dipegangi oleh barakallahu fikum yang bertanya dan oleh yang barakallahu fikum disampaikan berita dari hasil jawaban dari pertanyaan yang ada. Yang seperti ini barakallahu fikum, kita harus betul-betul punya perhatian sangat besar. Banyak bertanya itu adalah sesuatu yang sangat memungkinkan untuk membinasakan kita. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ahlaka man kana qablakum." Orangnya adalah sesuatu yang membinasakan dari orang sebelum kalian adalah apa? Kasratu su'alihim. Banyaknya pertanyaan mereka kepada nabi-nabi mereka. Kita mendengar kajian barakallahu fikum, kita hadir, kita catat, kita amalkan yang kita sudah mampu untuk mengamalkan dan seterusnya. Kalau memang mendesak sekali barakallahu fikum sesuatu yang sifatnya adalah harus kita ketahui, maka mau enggak mau harus kita apa? Tanya. Seorang nelayan barakallahu fikum. Dia nelayan, namanya nelayan, pekerjaannya apa? Di laut ataupun di sungai. Seorang nelayan misal posisinya di belakang Pertamina atau di semen di atas kapal. Adzan kedengaran enggak? Kedengaran enggak di atas perahu itu lagi duduk jaring nunggu jaring misal. Kedengaran enggak? Kedengaran. Adzan kedengaran barakallahu fikum. Terdengar suara adzan waktu zuhur. Gimana ya? Apa yang harus saya lakukan ini? Azan harus didatangi. Sholat jamaah hukumnya wajib. Saya bukan seorang musafir karena saya bekerja di tempat saya. Gimana barakallahu fikum? Kan harus bertanya seperti kondisinya apa seperti? Seperti ini memang ya hajah, memang perlu. Memang perlu. Bukan barakallahu fikum hanya pengin tahu saja karena memang kondisinya perlu. Maka harus bertanya. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang hadis Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Setiap individu muslim itu harus menuntut ilmu. Apakah memang demikian? Kata Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, terkait dengan hal yang akan diamalkan, harus dia pelajari. Begitu pula dalam kondisi-kondisi seperti tadi. Apa yang harus dia lakukan? Sekarang di jalan sering macet. Pas macet barakallahu fikum terdengar azan masjidnya di sebelah antum. Kalau sholat nanti kodoloh jalan mobil jadi masalah. Kalau enggak jalan dia sedang duduk orang lagi sholat. Ini kan muskil memang kan kondisinya. Ini macet ini merayap berhenti kalau lebaran seperti itu. Di sebelahnya masjid. Adzan barakallahu fikum. Antum bukan seorang musafir. Adzan. Turun dari mobil akan menjadi masalah ini mobil. Sudah macet kalau pas jalan dia harus apa? Dia harus jalan. Enggak turun dari mobil dia duduk kelihatan ini orang lagi pada sholat. Apa yang harus antum lakukan? Ini kan hajah. Tapi kalau itu kasusnya bukan kasus antum, lagi mikir ini kalau lama-lama macet terus kode seperti ini saya harus apa ya? Lam yaqob, sesuatu belum terjadi pada antum. Enggak usah dipikir. Loh kan sebagai ilmu pengetahuan untuk saya suatu hari nanti. Ya jawabannya ya nanti suatu hari nanti ketika antum sudah perlu. tidak perlu untuk banyak bertanya. Belajar apa yang harus antum ketahui dulu. Barakallahu fikum. Ini namanya apa? Kasratus su'al. Saya pernah terjadi pada kondisi seperti ini. Nah, jawab, tanya. Tapi kalau seandainya saya seperti ini, itu nanti. Kasusnya sama, yang ditanyakan sama. Tetapi ini telah terjadi dan ini belum tentu akan terjadi. Setiap person masalahnya berbeda. Kalau sudah pernah terjadi, dia bingung masalahnya apa yang harus dilakukan, silakan bertanya. Tetapi kalau belum, dan entah itu terjadi atau enggak, nanti kan 10 tahun lagi mungkin Cilacap macetnya luar biasa. Nah, saya berangkat ke Al Jihad, qadarullah apa? Butuh waktu 1 jam misalnya, dari Masjid Batu. Mungkin enggak? Ya bisa jadi. Kalau kredit semakin apa? Diperingan DP-nya. Iya. 5 juta sudah dapat mobil. 5 juta sudah dapat, sudah orang beli mobil semua. Jalan jadi garasi lama-lama, barakallahu fikum. Seperti ini, barakallahu fikum, terus jadi pikiran. Lo itu kan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, belum tentu umur antum sampai 1 bulan besok. Persiapkan apa yang harus dipersiapkan saja. Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum menyebutkan dalam hadis tadi terkait dengan apa? Wasakata an asya rahmatan lakum. Allah diam dari sesuatu hal, dari banyak hal itu sebagai rahmat untuk kalian. Ghairun nisyan, bukan karena Allah lupa, bukan karena Allah lupa, tapi itu memang betul-betul rahmat bagi kalian. Rahmat bagi kita. Enggak usah barakallahu fikum memperberat diri. Ada pembeli, barakallahu fikum, belanja. Mas, saya mau belanja tepung 10 kilo. Terus cerita, ini kebetulan pas besok tanggal 25 Desember saya dapat pesanan kue untuk acara kebaktian di gereja. Jelas kan, barakallahu fikum? Ya, sudah. Maaf mas, saya untuk sementara tepungnya sudah saya tutup. Atau alasan apalah, barakallahu fikum. Tahun depan datang lagi dia, pas di bulan Desember yang sama. Mas, saya beli tepung 10 kilo. Tapi dia enggak bicara apa-apa. Ya sudah, jualin aja. Enggak perlu tanya, ini untuk acara sama ya? Seperti itu tidak perlu kita apa? Berpanjang lebar. Kasrotus soal, sesuatu yang membinasakan, menyulitkan hidup kita. Wallahu a'lam. Masih 2 hal barakallahu fikum dari hadis yang bisa kita ataupun yang belum kita ambil fawaidnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.